atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ini kemuliaan karamah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ya, jadi kalau berbicara masalah karamah, ya, jangan selalu melihat karamah yang terhebat adalah ketika orang bisa terbang. Ya, sebab sekarang orang menilai karamah itu kalau bisa terbang, kalau bisa berjalan di atas air, kalau bisa menghilang, kalau tidak kebal senjata tajam, itu dianggap karamah yang luar biasa katanya. Iya, padahal itu belum tentu karamah. Bisa karamah, ya, bisa karamah. Kapan menjadi karamah baginya? Hah? Orang bisa terbang, dihantam senjata tajam tidak mempan, tiba-tiba menghilang. Ya, ini bisa karamah dan juga bisa tipuan setan. Kapan menjadi karamah? Ketika dia istiqamah di atas sunnah Nabi. Ketika orang itu dikenal orang yang bertakwa dan istiqamah mengikuti tuntunan Rasulullah, kemudian terjadi yang seperti itu padanya, maka itu karamah. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Idza ra'aitumur rajula," jika engkau melihat ada orang yang bisa yatiru fil hawa, yang bisa terbang di udara, atau yamshi 'ala al-ma', atau bisa berjalan di atas air, fala tusaddiquhu, jangan buru-buru membenarkan, jangan buru-buru terpedaya, jangan buru-buru dikatakan oh itu wali itu. Jangan dulu, lihat dulu. Wala tabtaru bihi, dan jangan mudah terpedaya, jangan mudah tertipu. Hatta sampai, kata beliau, lihat dulu, perhatikan dulu orangnya, sampai ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau melihat ternyata orang itu adalah orang yang komitmen dan selalu mengikuti Nabi. Nah, kalau orangnya seperti itu dikenal sebagai orang yang bertakwa dan selalu mengikuti tuntunan Nabi dalam beragama, maka itu adalah karamah dari Allah. Ya, di situ patokannya. Tapi kalau ada orang bisa terbang dia, namun diperhatikan, masya Allah, tidak pernah sholat. Kok bisa terbang? Tidak pernah sholat. Atau dia sholat, tapi tidak pernah di masjid. Selalu di rumah sholatnya. Ini kan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Sebab Nabi memberikan contoh laki-laki di masjid. Tapi dia sholatnya selalu di rumah. Tapi sholatnya pun aneh-aneh. Wah, ini adalah sesuatu ini. Atau dia mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dalam agama, berzikir, tapi zikirnya bukan sesuai dengan ajaran agama cara zikirnya. Iya, dibuat-buat jumlahnya 10.000, 20.000, itu tidak ada dari Nabi jumlah seperti itu. Atau dibuat cara zikir tertentu yang Nabi tidak ajarkan cara seperti itu. Atau dia memilih hari tertentu, misalnya di malam Jumat jam 2 atau hari lain yang dia tidak lakukan di hari-hari lain kecuali hari itu saja, yang mana itu tidak ada dalilnya. Ya, maka ini orang namanya tidak mengikuti Nabi. Atau ada orang, masya Allah, justru dia melanggar agama. Bagaimana pelanggaran agamanya? Tidak mau lagi sholat. Kenapa? Sudah ma'rifat, sudah tingkatan ma'rifat, itu tidak sholat lagi. Yang sholat itu hanya syariat. Kalau sudah ma'rifat itu tidak sholat lagi. Nah, kalau ada orang seperti itu dan dia bisa terbang, itu bukan karamah. Paham? Tapi karamel. Karamel itu gula-gula yang mau dimakan saja. Kan karamah itu ya. Jadi karamah itu ketika orang itu istiqamah di atas sunnah Nabi. Dan yang seperti itu, kalau karamah itu tidak dipelajari ya. Tapi dia terjadi begitu saja, tiba-tiba terjadi. Bukan dipelajari. Ya, kalau ada orang mempelajari, ada ilmunya, ada cara-caranya, ada ritualnya, kemudian dia bisa kebal, itu bukan karamah. Sebab karamah itu tidak dipelajari, tapi murni dari Allah pada saat itu. Dan itu biasanya tidak berulang. Sekali itu saja terjadi pada dirinya sebagai bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di saat dia butuh ditolong. Paham ya? Baik, maka ikhwana fillah azzaqallah, kalau ingin melihat karamah yang hebat, lihat ketika orang itu kokoh dan istiqamah di atas sunnah di tengah banyak fitnah. Apakah itu fitnah syahwat atau fitnah syubhat, dia tetap kokoh sabar di atas sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah, itulah karamah yang luar biasa. Ya, sebab untuk menjaga istiqamah itu susah. Untuk istiqamah di atas sunnah itu berat. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak celaan, banyak cemoohan. Itu berat. Ya. Makanya seorang ulama, Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam, tabi'in, berkata, "Al-muttabi'u lis-sunnah kal-qabidhi 'ala al-jamri." Orang yang komitmen istiqamah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Nabi, itu seperti orang yang memegang bara api. Seperti orang yang memegang bara api. Bagaimana kalau orang memegang bara api? Masya Allah, berat. Bahkan mungkin tidak ada yang sanggup. Kenapa? Panas. Ya, seperti itulah keadaan orang yang komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan yang kadang seseorang tidak sanggup menjalaninya. Nah, ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah tetap di atas sunnah Nabi, maka itulah karamah yang luar biasa. Baik, ikhwana fiddin, azzakumullah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Anda mendapati diri Anda tetap diberi kelapangan dada oleh Allah untuk berada di atas sunnah Nabi. Ya, terlebih lagi kalau Anda diberikan kelapangan dada dan kemudahan untuk mendatangi majelis ilmu. Sebab ilmu adalah awal dari kebaikan dan jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwana fillah azzaqallah, dan di antara ilmu yang harus kita istiqamah untuk mempelajarinya adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ya, dan ulama kita menasihati kita agar jangan pernah kita bosan dalam mempelajari ilmu tauhid. Sebab dia adalah ilmu seluruh para nabi. Ini ilmunya seluruh para Nabi, tidak ada satupun Nabi kecuali menyampaikan ilmu tauhid kepada masyarakat yang Allah utus mereka di tengah-tengah mereka. Baik, jamaah sekalian, maka pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Baik, seperti biasa ikhlas kalian, sebelum kita melanjutkan membaca kitab beliau rahimahullah, maka kami persilahkan kepada ikhwanana fillah barakallahu fikum untuk menghafal matannya. Baik, Allah Ta'ala, kita telah masuk pada bab yang ke-28 dari kitab Tauhid, yaitu babu ma jaa fit tatayyur, bab tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta aqwal ulama yang menjelaskan tentang tatayyur. Tatayyur ini salah satu pembahasan dalam masalah tauhid. Dibahas dalam pembahasan tauhid, tatayyur. Apa itu at-tatayyur? Apa yang dimaksud dengan at-tatayyur? Hah? At-tatayyur, apa itu at-tatayyur? Hah? Hah? Burung. Apa burung? Ada apa dengan burung? At-tatayyur, apa at-tatayyur? Ya? Baik. Menggantungkan baik dan buruknya sesuatu dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar, itu tatayyur. Ketika dia melihat sesuatu, wah ini pertanda tidak baik, ya. Ketika dia melihat ini, ah ini anu ini, anu ini. Atau dia mendengar sesuatu, bunyi burung misalnya, oh ada burung yang bunyi di atas anu, oh pertanda akan ada yang meninggal, ya. Baik. Atau dia melihat, oh ini bulan anu ini, oh bulan tidak bagus, oh ini bulan anu, oh bulan bagus. Nah ini namanya tatayyur, ya. Baik. Kenapa dikatakan tatayyur? Dari mana asalnya tatayyur itu? Dari mana asalnya tatayyur? Dari kata apa? Dari kata tayyur, dari kata burung. Ya. Kenapa dengan burung? Hah? Coba terangkan. Kenapa sampai dikatakan tatayyur? Dari mana asalnya kalimat tatayyur ini? Ya. Ayah. Itu sebab di zaman jahiliyah, di zamannya Nabi, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengaitkan baik dan buruknya sesuatu dengan seekor burung. Ketika mereka mau safar, mereka ambil seekor burung, kemudian diterbangkan ke atas. Dilihat kalau burungnya terbang ke kanan, maka mereka mengatakan pertanda baik, jalan, selamat. Tapi kapan burung itu terbang ke kiri, maka itu pertanda jelek, jangan pergi, nanti celaka. Nah inilah akidah, keyakinan jahiliyah. Ya, baik. Ini khalaf ibn azzakumullah, dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa at-tayyur ini, anggapan-anggapan sial dan beruntung, ya, dengan bulan, dengan hari, dengan tahun atau dengan benda atau dengan sesuatu yang dilihat dan seterusnya, ini adalah apa? Kebiasaan orang-orang kafir. Kebiasaannya umatnya Nabi Musa. Ya. Dan orang-orang terdahulu dari orang-orang yang menyelisihi para nabi dan para rasul. Dan ini juga merupakan kebiasaan jahiliyah orang-orang kafir Quraisy. Maka dari situlah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menghilangkan keyakinan ini dalam Islam. Ya, untuk membatalkan keyakinan ini dalam Islam. Ya, dari situlah Nabi bersabda seperti yang kita telah kita terangkan, la adwa wala tiara wala hama wala safara. Ini empat keyakinan jahiliyah yang kemudian Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada umat Islam bahwa dalam Islam empat akidah ini tidak boleh ada. Sebab ini bukan akidah Islam. Ini akidahnya Abu Lahab, akidahnya Abu Jahal dan orang-orang yang kafir. Ini bukan dari Islam. Maka Nabi mengatakan dalam Islam la adwa. Apalah adwa? Tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular dalam Islam. Apa maknanya tidak ada penyakit menular? Maksudnya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semuanya menular karena takdir dan izin Allah. Tidak semua orang yang mengidap penyakit menular ketika didekati tidak selamanya pindah. Kadang pindah, kadang tidak. Pindah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun keyakinan jahiliyah, keyakinannya bagaimana? Pasti pindah. Itu keyakinan jahiliyah. Ketika ada hewan yang mengidap penyakit menular, kemudian ada hewan lain yang ditempatkan di dekatnya, keyakinan jahiliyah bagaimana? Pasti pindah. Tidak mungkin tidak. Inilah yang ditolong oleh Nabi. Tidak begitu Islam. Tidak selamanya pindah, semuanya pindah karena izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan pindah. Faham ya? Baik. Jadi bukan berarti tidak ada penyakit menular. Ada penyakit menular, tetapi yang dinafikan oleh Rasulullah, yang diingkari oleh Rasulullah adalah keyakinan jahiliyah yang mengatakan pasti pindah. Maka Nabi mengatakan tidak seperti itu. Dia pindah kalau Allah izinkan. Faham ya? Baik. Yang kedua, wala tiara. Dalam Islam tidak ada namanya at-tayyur. Itu tadi keyakinan-keyakinan terhadap burung. Dalam Islam tidak boleh ada keyakinan seperti itu. Mengaitkan baik dan buruknya kepada burung. Mengaitkan baik dan buruknya kepada bulan. Kalau bulan begini, bagus menikah. Kalau bulan begini, tidak bagus. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Tidak boleh. Ya? Wala hama. Apa yang hama? Hah? Burung hantu. Tidak boleh ada keyakinan tertentu pada seekor burung hantu. Apa keyakinan jahiliyah waktu itu berkaitan dengan burung hantu? Kalau ada burung hantu hinggap di sebuah rumah, di atas atap seseorang, dan dia berbunyi, maka itu pertanda burung itu membawa kesialan. Apa kesialannya? Akan ada satu dari anggota rumah itu akan meninggal. Nah, ada lagi keyakinannya bahwa burung itu membawa roh. Jadi kalau ada orang meninggal tadi sore, kemudian ada datang burung malamnya, berarti burung itu membawa rohnya yang meninggal tadi sore. Ini keyakinan jahiliyah, maka Nabi menolak. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Nah, ini ya berhantu, berhantu. Dia hinggap ya, maunya berhantu, hinggap di rumahnya kita. Dia mau berbunyi itu rasa berhantu. Ya. Jangan pernah ada keyakinan kita terhadap seekor burung. Dipahami? Baik. Kemudian yang keempat yang Nabi tolak adalah wala safara. Tidak ada, ya, tidak ada keyakinan tertentu, tidak boleh ada keyakinan tertentu pada bulan Safar. Safar adalah salah satu bulan dalam Islam. Ya, Muharram, Safar, Ramadan, Syawal, itu nama-nama bulan dalam Islam. Nah, orang-orang jahiliyah meyakini apa? Pada bulan Safar itu tidak bagus menikahkan putra atau putri kita. Tidak baik. Cari bulan lain. Sama bulan Safar tidak baik. Maka Nabi membantah. Siapa bilang? Ini bukan Islam. Islam tidak pernah meyakini seperti itu. Semua bulan baik. Tidak ada tidak baik dalam Islam. Semua bulan baik untuk melakukan aktivitas. Paham ya? Baik. Ini empat bantahan Nabi kepada akidah jahiliyah. Baik. Hadisnya sahih ya? Hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kata penulis wazada muslimun, dan Imam Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah, itu menambah, ada tambahan riwayat lagi, ada tambahan hadis. Ya, di samping empat tadi ada tambahannya dua lagi yang Nabi tolak, dan dua ini juga merupakan keyakinan jahiliyah. Apa itu? Kata Nabi wala naw'ah. Wala naw'ah. Apa naw'? Yang Nabi nafikan, yang Nabi tolak, kata Nabi tidak ada naw' dalam Islam. Apa itu naw'? Naw' itu kata para ulama dia adalah ahadul anwa', yaitu bentuk tunggal dari anwa'. Jadi naw'un nau'ani anwa. Ya. Kalau satu namanya, kalau satu kita katakan nau'un, kalau dua nau'an. Kalau tiga, kalau banyak tiga ke atas namanya anwa. Ini bahasa Arab ya. Nah, jadi nau' itu jamak dari anwa. Apa itu anwa? Anwa itu kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa huwa an-najmu, yaitu bintang-bintang yang ada di langit. Bintang. Iya. Ikhwan fillah azzakumullah, tentang masalah bintang ini juga banyak keyakinan-keyakinan yang salah, khurafat. Dan orang-orang jahiliyah itu banyak kepercayaannya kepada bintang. Di antara kepercayaan mereka kepada bintang, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka meyakini anna nuzul al-amtari wa hubub ar-riyahi bisabab tulu'in nujum wa yusliduna hadha ila al-nujumi wal kawakibi, bahwa turunnya hujan dan bertiupnya angin itu disebabkan karena munculnya bintang-bintang ini, bintang ini, bintang ini. Maka mereka menyandarkan terjadinya sesuatu kepada bintang. Paham ini? Ya, kalau bintang ini muncul berarti begini. Ya, kalau bintang ini berarti begini nanti, bakal begini. Atau kalau terjadi begini, oh karena bintang ini. Ya, terjadinya sesuatu itu dikaitkan dengan bintang. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadha min i'tiqadil jahiliyah. ini adalah keyakinan jahiliyah, bukan keyakinan Islam. Makanya Nabi membantah, kata Nabi, wala nau'a, dalam Islam tidak boleh ada keyakinan-keyakinan tertentu pada bintang-bintang, bahwa bintang itu bisa menghasilkan begini, bisa menyebabkan begini, tidak. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Paham ya? Nah, ini pembahasan ini ada nanti bab tertentu ya. Maka di sini kita tidak terlalu melebar, sebab setelah bab ini akan datang bab berikutnya, bab tentang bintang-bintang. Nanti di sini kita rinci. Ya, yang jelas ya kawan sekalian, ya, keyakinan kita kepada bintang cuma tiga saja. Kalau sudah ada yang meyakini selain daripada tiga, jatuh dia dalam kekafiran, jatuh dia dalam kesyirikan. Kita hanya boleh meyakini tiga hal dalam masalah bintang. Yang pertama, kita yakini bintang itu sebagai zinah, sebagai hiasan langit. Itu saja. Allah menciptakan bintang untuk apa? Untuk hiasan langit. Satu. Yang kedua, Allah menciptakan bintang untuk apa? Untuk rujuman lisyayatin, untuk melempar-pelempar syaitan yang mencuri berita di langit. Ya. Yang ketiga, wa alamatin muhtada bihi, sebagai petunjuk arah. Oh, untuk menentukan di mana arah selatan, di mana arah ini ya, itu biasa pakai bintang. Selain daripada itu, nanti kita terangkan perkataan ulama. Kalau ada yang meyakini selain daripada tiga, dia telah salah dan tersesat. Apalagi sampai meyakini, oh, kalau bintang ini kehidupannya akan bahagia kelak, kalau bintang ini jodohnya akan begini, kalau bintang ini jodohnya akan begini. Ah, ini akidah jahiliyah. Paham? Inilah yang diingkari oleh Rasulullah dalam hadis. Sudah? Nanti akan ada pembahasan berikutnya pada bab setelah ini tentang masalah bintang. Baik. Berikutnya yang keberapa? Yang tambahannya, yang kedua ya, tambahannya yang kedua, wala gula. Kata Nabi, wala gula. Dalam Islam tidak ada itu yang namanya gul. Apa itu gul? Gul diterangkan oleh al-imam pakar bahasa Abu Sa'adat. Ya, al-imam Abu Sa'adat dalam kitabnya An-Nihayah. Al-gul, kata beliau, wahidul ghailan. Al-gul itu adalah bentuk tunggal, kalimat tunggal dari ghailan. Ya. Jadi kalau satu, gul. Kalau dua, gulan. Kalau tiga, ghailan. Tiga banyak ya, tiga ke atas itu ghailan. Apa itu gul atau ghailan? Kata beliau, wa huwa jinsun minal jinni wasyaitan. Gul itu adalah jenis jin atau jenis syaitan. Jadi jin itu ada juga jenis-jenisnya ya. Ya, di antara jenis jin itu ada namanya gul atau ghailan. Kalau gul satu, kalau banyak ghailan. Ghailan itu apa? Jenis jin atau syaitan. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, orang-orang jahiliyah itu juga punya keyakinan tertentu pada ghailan ini. Ada keyakinannya juga pada jenis jin ghailan. Apa keyakinan mereka? Kata al-imam Abu Sa'adat, kanatil Arab. Dulu orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab Quraisy yang kafir, taz'umu, mereka menyangka. Tapi ini keyakinan ya, taz'um, keyakinan yang tidak ada dasarnya, sangkaan-sangkaan belaka yang tidak berdasar. Apa keyakinan mereka? Apa sangkaan mereka? Annal gula fil fulati tatara'a linnasi tatalawwanu talawwulan fi suwarin syatta. Baik. Iya. Jadi kata mereka bahwa gul, apa tadi gul? Jenis jin. Jin ini mendiami padang pasir. Ya. Itu keyakinan mereka ya, ingat, ini keyakinan jahiliyah. Jadi gul itu akan biasanya tempat mereka juga mendiami padang pasir. Kemudian dia akan menampakkan sesuatu kepada manusia yang melakukan perjalanan ya, safar. Dan orang-orang dulu kan ketika safar lewat padang pasir. Nah, ketika mereka melewati padang pasir, maka gul ini, jin ini, dia akan menampakkan sesuatu kepada manusia yang safar itu. Apa yang dia tampakkan? Macam-macam. Ya, macam-macam. Ya. Syekh Shalal Fauzan menerangkan kadang-kadang dia menampakkan api yang berpindah-pindah atau suara-suara yang bermacam-macam. Yang akhirnya ya, fatagawwalu tagawulan. Baik. Wa tudilluhum. Yang akhirnya itu pun menjadikan orang yang safar itu tersesat di jalan. Ingat, ingat, ini keyakinan apa ini? Jahiliyah. Jadi mereka meyakini kalau kita melakukan perjalanan lewat padang pasir, di situ ada jin, ada gul, itu gul itu akan apa, dan seterusnya menampakkan sesuatu, ada suara, yang kemudian ketika ada orang tersesat, akhirnya tidak tahu mana arahnya berjalan, itu kerjaan jin itu, kerjaan gul itu. Ya, akhirnya jin itu pun menyesatkan, membuat orang yang bersabar itu tersesat. Kalau tersesat kemana, kemana, akhirnya meninggal dia. Meninggal dia di tengah jalan. Kalau tidak tahu arahnya mau kemana ini, tersesat dia. Nah, ini keyakinan jahiliyah. Jadi mereka meyakini bahwa ada jenis jin namanya ghul, itu jin bisa menyesatkan orang di tengah jalan. Itu kesimpulannya. Bagaimana caranya menyesatkan ya? Seperti tadi. Ada enggak keyakinan seperti ini sekarang? Ada? Di mana itu? Saya belum pernah dapat. Hah? Pernah? Di mana? Di hutan. Nah, diapain? Hah? Sasar, dia bilang, oh ini perbuatan jin. Ingat, ini keyakinan jahiliyah. Faham? Nah, disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menjelaskan kepada umat Islam, la gula, tidak. La gula, tidak. Tidak ada seperti itu. Anda tersesat di jalan, itu bukan kerjaan jin. Tapi Anda lupa bawa kompas. Mungkin, ya. Itu tidak ada kaitannya dengan jin. Dipahami? Ikhwanakum azakumullah. Paham ini? Baik. Iya. Maka kata al-Imam Abu Sa'adat Ibn al-Azhir, fanafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa abtalahu. Maka Nabi pun menafikan akidah itu dan membatalkannya. Mengatakan batil itu, tidak benar. Jelas? Baik. Mungkin ada yang berkata, kok bisa Nabi nafikan? Padahal sebenarnya bisa terjadi itu dari itu memang kerjaan jin. Sebab ada hadis yang mengatakan, ya, tayyib, Hadisnya, "Idza tagawwala al-gaulu amamaka fabadir bil fabadiru bil adzan. Idza tagawwalat al-ghailan fabadiru bil adzan." Itu ada teks hadis begitu. "Idza tagawwalat al-ghailan fabadiru bil adzan." Dalam hadis dikatakan, jika ghailan, apa tadi ghailan? Jenis jin ya. Ya, perhatikan. Nabi di sini yang Nabi nafikan bukan jenis jin ya, sebab jenis jin itu ada. Tapi yang Nabi nafikan adalah meyakini bahwa jin ghailan ini bisa menyesatkan di manusia di jalan. Itu yang Nabi tolak. Ya, mungkin ada yang berkata, bagaimana dengan hadis? "Idza tagawwalatil ghailan," jika ghailan ini menyesatkan di jalan, maka segeralah kalian azan. Sebab dilalui azan itu mengusir jin. Ini ada hadis begini. Berarti kalau begitu hadis menetapkan bahwa ghailan bisa menyesatkan. Dipahami? Nah, ikhwan fillah jazakumullah, karena adanya hadis seperti ini, para ulama akhirnya berbeda-beda pendapatnya di dalam menjelaskan makna hadis tadi. La ilaha tidak ada dul. Tapi yang benarnya, makna yang benar adalah seperti yang kita sebutkan, bahwa dalam Islam dul itu tidak bisa menyesatkan. Sesatnya Anda di jalan, tersesatnya Anda di jalan bukan karena dul, tapi karena lain. Jangan kaitkan dengan dul ini, jangan. Ya. Terus bagaimana dengan hadis tadi? Hadis itu dhaif. Hadis itu dhaifun. Dhaif sekali. Hadisnya adalah hadis yang dhaif sekali. Syekh Al-Albani dalam kitab Ad-Dha'ifah itu mendhaifkan hadisnya. Paham ya? Baik. Ikhwan fi din azakumullah. Ya, bisa dipaham. Jadi keyakinan-keyakinan yang kita sebutkan tadi, keyakinan terhadap bintang, keyakinan terhadap jin, ghailan ini tidak boleh ada pada umat Islam. Ya, baik. Ikhwan fi din, barakallahu fikum. Berikutnya kita lanjut. Azan dulu. Kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Berikutnya kita lanjutkan walahuna. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anasin dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa. Ini sudah ya, la adwa. Dalam Islam penyakit menular itu tidak menular dengan sendirinya, tapi dia menular karena takdir dan ketentuan Allah. Wala tiara. Dan dalam Islam tidak ada namanya tatayyuh. Tidak boleh ada keyakinan tatayyuh. Wa yu'jibunil fa'lu, kata Nabi, dan yang mengagumkan aku, yang aku suka, yang aku kagum dengannya adalah al-fa'lu. Al-fa'lu. Itu yang bagus. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, man fa'lu, apa itu al-fa'lu? Yang kamu suka, yang kamu kagum dengannya. Qala, maka Nabi menjawab, al-fa'lu itu adalah al-kalimatu tayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Itu saya suka itu. Daripada kamu mengatakan, oh kalau anu, yang bagus itu mengucapkan kalimat-kalimat baik. Faham? Iya. Baik. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita agar selalu berucap dengan ucapan yang baik, itu yang baik. ya, selalu berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Baik. Diterangkan oleh Al-Syeikh atau Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, atau Syekh Shalal Fauzan saja supaya lebih ringkas. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan kalimat-kalimat yang baik, itu yang bagus? Kata beliau, fa idza sami'a asy-syakhsu kalimatan thayyibah insyaraha sadruhu. Sebab ketika seseorang mendengarkan dari orang lain kalimat yang baik, itu biasanya dadanya kelapang. Ya, ketika ada orang, oh, jangan kalau gitu, anu nanti, itu tidak baik. Perdengarkan kalimat-kalimat yang baik, sebab itulah yang akan membuat orang lapang dadanya mendengar kalimat baik. Ya. Awra syakhsan tayyiban jaa ilaihi insyaraha sadruhu wa amala khaira. Atau melihat ada seseorang datang, ya, kepadanya datang dengan penampilan yang baik, wajah yang baik, maka biasanya orang itu juga enak perasaannya, kan? Iya. Dan dia akan berbaik sangka kepada Allah. Maka ini yang bagus. Inilah yang Nabi suka. Ya, atau misalnya kata beliau, fa idza sami'a isman hasanan, atau dia mendengarkan nama-nama baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, itulah yang bagus sebenarnya. Daripada mengucapkan kalimat-kalimat yang menakut-nakuti orang, yang lebih bagus ya ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Ya. Seperti misalnya diterangkan contoh-contohnya oleh Syekh bin Bas, seperti ada orang sakit misalnya, ada orang sakit ya. Ya. Maka perdengarkanlah kalimat-kalimat yang baik kepada orang sakit itu. Ya. Seperti misalnya ya, kata beliau, ayasma'al maridu may yaqul, orang sakit itu mendengarkan orang berkata, ya salim, ya mu'afa, wahai orang yang sehat, wahai orang yang akan disembuhkan. Ini yang bagus. Perdengarkan kalimat-kalimat yang baik, itu yang bagus, kata Nabi. Bukan, oh, kenapa kamu? Apa yang, oh, memang ada itu. Enggak, itu tidak baik itu. Iya. Atau ada orang yang kehilangan barangnya. Iya. Maka ada orang yang kehilangan barang mendengarkan, ya wajib, wahai orang akan mendapati barangnya. Nah, ini, oh, itu kan orang, masya Allah, ada harapan, dia akan berbaik sangka kepada Allah. Ketika ada orang sakit, kita berkata kepada dia, ya salim, wahai orang akan sehat. Maka itu kan menunjukkan jiwa orang, itu kalimat-kalimat yang baik. Atau misalnya berkaitan dengan nama-nama juga, ini masuk. Kata Syekh Al-Fauzan, berkaitan dengan nama-nama, ya, usahakanlah memberikan nama-nama yang baik. Itulah yang disuka oleh Rasulullah, nama-nama yang baik. Faham ini? Ya, seperti misalnya memberi nama Sahal. Itu apa artinya Sahal? Mudah. Mudah. Atau Sa'id, apa artinya Sa'id? Bahagia. Ya. Atau Naji, selamat. Kalimat-kalimat yang baik. Karena ini yang bagus dalam Islam. Ya, bagaimana kita berusaha mengucapkan kalimat yang baik atau memilih nama-nama baik. Ya. Sebab nama itu sebenarnya doa, kan? Harapan kita. Ketika kita memberikan nama kepada anak kita, kita pilihkan nama baik, itu di balik itu kita ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan mengatakan kalau namamu itu begitu begitu memang. Nah, itu tapayur nanti. Tapi maksudnya ketika kita memilihkan nama yang baik, kalimat yang baik, nama yang baik, itu kan ada harapan kita di balik itu. Semoga Allah menjadikan dia seperti namanya. Dan ini bukan tatayur ya. Ini bukan tatayur. Ya, makanya disebutkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat, dari seorang tabi'in Sa'id ibn Musayyib, yang sudah kita lewati ya, Sa'id ibn Musayyib yang salah satu fuqaha as-sab'a di Madinah, tujuh ulama besar di Madinah waktu itu, salah satunya Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib bercerita bahwa kakeknya siapa nama kakeknya? Nama kakeknya adalah Haznan. Nama kakeknya adalah Hazna atau Haznul. Namanya adalah Haznul. Ya, ada yang namanya begitu ya. Ha ha za nun Haznul. Bukan Hasanul. Kalau Hasan bagus, Hasan. Ini Haz sin diganti za. Kata Sa'id, kakek saya qadima 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang kepada nabi. Faqala, maka nabi tanya, masmuk, siapa nama anda? Qala, maka kakek saya menjawab, ismi Haznun, namaku adalah Haznun. Qala, apa kata nabi? Bal anta sahlun. Nanti kan nabi tidak suka dengan nama itu. Ya, itu kan kalimat yang tidak baik. Makanya nabi rubah, tidak, bahkan namamu sahl. Nah, sebab itu kalimat yang bagus itu. Kalau hazlun kalimat tidak baik. Ketika orang datang, siapa namamu? Hazlun. Lain-lain didengar. Boleh kalau orang tahu artinya. Apa kata nabi? Bal anta sahlun, bahkan namamu adalah sahl. Ganti itu, ganti sahl. Ya, apa artinya haznun dan apa artinya sahl? Kalau haznun itu sedih, haznun itu sedih, berarti dia orang sedih terus. Kalau sahl, mudah, selalu hidupnya mudah. Ya, maka nabi mengatakan ganti nama Musa. Qala, dia berkata, ana ma ana binughayyir isman sammanihi abi. Aku tidak akan mengganti namaku yang telah bapakku berikan kepadaku. Kata dia. Ini sudah pemberian bapak saya, saya tidak mau ganti-ganti lagi. Nah, bapak itu kalau beri anaknya jangan macam-macam kasih-kasih nama. Sebab kita memberi nama sama anak kita itu ada harapan kita kepada Allah di balik itu, doa kita kepada Allah di balik itu. Beri nama yang bagus. Paham? Iya. Karena orang itu tidak mau ganti namanya, ya sudah, nabi juga tidak memaksa. Ya sudah, kalau memang kamu mau namamu Haznun sedih. Apa kata Sa'id ibn Musayyib? Fama zalat filal huzuna tabadu. Maka akhirnya setelah kejadian itu terus menerus kesedihan menimpa keluarga kami. Lihat pengaruh kalimat-kalimat ini yang tidak baik. Ya, akhirnya terus menerus kesedihan menimpa keluarga kami. Jelas? Ya, jadi nama itu penting. Jangan mengatakan apalah arti sebuah nama. Tidak, nama berarti, sangat berarti dalam Islam. Bahkan ada hadis Nabi menjelaskan tentang masalah nama. Apa kata Nabi? Ahabbul asma'i ilallah, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Bayangkan, jangan mengatakan apa arti sebuah nama. Justru nama itu dicintai oleh Allah. Dan nama yang tadi dicintai oleh Allah dua, Abdullah dan Abdurrahman. Iya. Tapi ada orang malu, tidak enak namanya itu. Abdullah, Abdurrahman. Tidak bagus, nama kuno itu. Nama kampungan. Subhanallah. Ya kan? Mana ada orang-orang artis mau beri nama namanya Abdullah? Mana ada? Ada enggak artis mau kasih namanya Abdullah nama saya? Enggak ada. Enggak ada itu. Ya? Subhanallah. Ini nama yang paling bagus. Abdullah Abdurrahman. Iya. Baik, hambanya Allah. Abdullah artinya hambanya, hambanya Allah. Kita berharap betul-betul semoga Allah menjadikan sang anak itu betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, bukan menghambakan dirinya kepada syaitan, bukan menghambakan dirinya kepada dunia, bukan menghambakan dirinya kepada jabatan, kepada uang, tapi menghambakan dirinya kepada Allah. Abdurrahman, hambanya Allah yang penuh dengan rahmat. Kita berharap semoga orang ini, anak kita, dirahmati oleh Allah. Itu kan? Ya, Masya Allah. Makanya jangan nama yang bagus seperti itu, nama yang sudah dicintai oleh Allah, kemudian kita rubah-rubah dipanggilnya lain. Abdullah dipanggil Dun. Ya, Masya Allah. Nama yang bagus diganti yang tidak baik. Jangan panggil Abdullah, jangan dipanggil Dun. Ya. Makanya diingatkan kalau kita punya anak, kalau dipanggil sama neneknya, diingatkan memang jangan dipanggil Dun. Nanti terbiasa orang Dun, Dun, Dun. Diberitahu panggil namanya Abdullah, itu yang baik. Ya, Abdurrahman dipanggil Ammang. Apa Ammang? Apa artinya Ammang? Iya. Iya, Abdullah dipanggil Dola. Kalau di kampung saya, kalau ada namanya Abdullah dipanggil Dola. Dola. Apa Dola? Apa artinya Dola? Ya. Kalau begini nasib mula. Jadi perbaiki nama anak kita, pilihkan nama-nama yang bagus. Kalau bisa mengikuti hadis Nabi tadi, nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah Abdurrahman. Setelah itu cari lagi nama-nama Nabi atau nama-nama yang lain yang kita berharap semoga anak kita seperti namanya, walaupun tidak selamanya. Ya, sebab ada juga namanya bagus tapi bejat juga. Ya, tapi ya itulah doa kita, harapan kita, ya. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama seperti dalam riwayat Bukhari juga, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah itu kan ya antara kaum muslimin dengan kafir kan, yang isinya merugikan secara bahiriyahnya, lahirnya itu merugikan Nabi dan para sahabat. Tetapi banyak orang tidak paham hikmahnya. Hanya Nabi waktu itu yang tahu. Ya, dan Abu Bakar yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau Umar, gelisah Umar. Kenapa begini? Kenapa begini? Ya, nah ketika itu jamaah sekalian, di antara orang yang ikut dalam perjanjian itu dan dia berada di pihak seberang, pihak kafir itu, ada namanya Suhail ibnu Amr. Suhail ibnu Amr ini masih kafir waktu itu, dan dia mewakili siapa? Quraisy, mewakili Abu Lahab dan teman-temannya. Ya, ketika dia datang dan Nabi tahu namanya Suhail. Itu orang datang Suhail namanya. Apa itu Suhail? Apa dia Suhail? Hah? Suhail itu isim tasbir dari Sahal. Sahal, kalau kecilnya, yang orang kecil-kecilnya itu namanya Suhail. Ya, paham ya? Ini bahasa Arab ya. Sahal menjadi Suhail. Tapi maknanya intinya artinya adalah mudah. Suhail artinya mudah. Orang yang dimudahkan, orang yang selalu membawa kemudahan dan seterusnya. Sejenis itu maknanya. Nah, ketika dia datang dan menghampiri Rasulullah, apa kata Nabi kepada sahabat? Suhilalakum min amrikum. Suhilalakum min amrikum. Akan dimudahkan oleh Allah urusan kalian. Ketika orang itu datang. Jadi Nabi mengaitkan ya. Ya ini yang datang ini masya Allah. Sahal. Di sinilah. Suhilalakum. Nabi beroptimis ya. Ya. Ini, tapi ini bukan tatayur ya. Artinya semoga Allah begitu ya akan memberikan kemudahan pada urusan kalian setelah ini. Dan ternyata betul ya, setelah perjanjian Hudaybiyah betul-betul membawa kebaikan bagi kaum muslimin. Jelas ya? Baik. Jadi ini kata Rasulullah yang menakjubkan saya adalah al-fa'lu. Apa al-fa'lu tadi? Kalimat-kalimat yang baik. Baik. Wa li Abi Dawud bi sanadin sahih an Uqbah bin Amir qala, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Beliau berkata sanadnya sahih tapi hadis ini dhaif ya. Beliau berkata sanadnya sahih tapi sejatinya hadis ini adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh banyak ulama di antaranya Syekh Al-Albani dari ulama muasirin. Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Baik, kita lanjut pada hadis berikutnya. Wa Ali bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud. Marfu'a. Secara marfu, apa marfu? Hadis yang sampai kepada Rasulullah, artinya ini hadis Nabi, sabda Nabi, ucapan Nabi. Siapa yang meriwayatkan hadis ini yang menceritakan kepada kita? Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah bersabda. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda, At-tiyaratu syirkun. Dua kali. Kata Nabi, tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik. Jelas? Jadi kata Rasulullah, perbuatan tatayur yang dilakukan oleh seseorang itu adalah perbuatan syirik. Nabi ulang lagi supaya tegas, supaya jelas. Dan sampai ada yang menafsirkan lain, maka Nabi pertegas lagi. At-tatayur itu syirik. Perbuatan tatayur itu syirik. Ya. Jelas? Hadis ini sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahhahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadisnya dan disahihkan oleh banyak ulama termasuk Al-Syeikh Al-Albani. Hadisnya sahih. Perhatikan, maka di dalam hadis ini Nabi menerangkan kepada umat Islam hukum tatayur. Apa hukumnya? Kalau hadis sebelumnya Nabi membantah ya, tatayur itu tidak boleh ada dalam Islam, berarti haram. Haram hukumnya. Nah sekarang haram itu kan macam-macam. Apa hukumnya? Haram itu kan bisa dosa besar, bisa syirik. Kan begitu ya? Nah, di sini Nabi menjelaskan. Setelah Nabi terangkan pada hadis sebelumnya, tatayur itu tidak boleh haram, di sini Nabi menjelaskan lagi apa hukumnya? Apa kata Nabi? Syirik. Syirik. Jadi keyakinan-keyakinan kepada bulan tertentu, bulan Safar bagus, bulan ini tidak bagus, bulan Syawal bagus, tidak bagus, dan seterusnya, ya, ini adalah syirik Siapa yang bilang syirik? Nabi Rasulullah. Jelas? Iya. Butuh ditafsirkan? Butuh penafsiran? Tidak butuh penafsiran, sebab maknanya jelas. Maknanya sangat jelas. Nabi jelas-jelas mengatakan syirik. Maka jangan ada yang berkata, oh, anu-anu apa? Ya, ada orang begitu ya. Oh, maksudnya, apa maksudnya? Maksudnya itu bukan syirik. Mana caranya? Nabi bilang syirik. Nabi yang bilang. Dan Nabi mempertegas dengan dua kali. Sampai dua kali bilang Nabi, syirik, syirik. Ya, satu kali saja sudah cukup. Kalau Nabi sudah bilang syirik, ya sudah. Mau apa lagi? Terima saja. Itu kebenaran mutlak, sabda Nabi itu yang benar. Maka Nabi ulang lagi, apalagi Nabi ulang lagi, syirik. Supaya jangan lagi ada yang ragu, supaya jangan lagi ada yang membantah, supaya jangan lagi ada yang menolak. Jelas? Baik, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Hati-hati. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, فَإِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْإِنْسَانُ, maka jika, baik, sebentar ini, nanti terangkan. Baik, dari syirik ya, Nabi yang bilang ya, sekarang, di samping Nabi bilang, itu juga diyakini oleh para sahabat. Sahabat pun meyakini itu syirik. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sahabat kecil? Sahabat biasa? Bukan. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang luar biasa. Apa keluar biasaannya? Sudah dijamin masuk surga. Ada hadisnya. Di antara 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sekarang yang mau menerangkan kepada kita apa hukumnya tatayyib yang sudah dijamin masuk surga sehingga tidak mungkin salah. Nabi saja sudah jelas ya, gak mungkin salah Nabi. Ya, sekarang sahabat diterangkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah safar keluar. Fa'aqbalatid duba nahwahu, maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berjalan safar, tiba-tiba ada seekor rusa datang menghampiri beliau. Hatta idza dalat minhu, ketika rusa itu sudah dekat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, raja'at, tiba-tiba rusa itu belok kembali, dia tiba-tiba kembali. Ya, jadi ceritanya di sini Sa'ad baru mau keluar ya, baru mau pergi, baru saja meninggalkan rumah, tiba-tiba ada rusa jalan kepada beliau, tiba-tiba rusa itu belok, pergi dia meninggalkan Sa'ad. Nah, di sinilah muncul keyakinan-keyakinan aneh. Biasa begitu orang. Oh, pertanda tidak lagi gitu tadi. Kok tiba-tiba ada anu saya begini ya? Tiba-tiba piring jatuh. Ada apa ini? Di film-film biasa ada. Jatuh piringnya. Apa ini? Masya Allah. Perhatikan, ini dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala lahu rajul, maka ada seseorang yang ikut dalam rombongan beliau berkata, ayyuhal amir, wahai pimpinan safar ya. Sebab kalau kita safar itu sunnahnya ada pimpinan, namanya amir safar, itu sunnah. Jadi kalau kita safar rombongan 4 orang 5 orang, sunnahnya angkat satu pimpinan yang dia akan mengarahkan kita dan harus kita taati apa arahannya. Itu sunnah. Itu sunnah Rasulullah supaya safar kita mendapatkan pahala. Ya. Baik. Dia berkata, wahai sang pemimpin, irji, kembali. Nah, kembali. Kenapa? Itu tadi kembali dia. Jadi dikaitkan, terus saja kembali, kalau begitu kita harus kembali, itu pertanda itu, harus kembali. Masya Allah. Faqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad berkata kepada orang itu, akhbirli min aynihi ma tatayyarat. Coba, kamu, sampaikan kepadaku, apanya yang kamu merasa sial dari itu tadi? Apanya? Apanya itu rusa yang kamu kemudian merasa sial? Amin kurunya, apakah dari tanduknya ketika dia datang ke saya, mengarah ke saya? Tanduknya yang kamu kaitkan, oh tanduknya datang. Apakah dari tanduknya ketika dia datang kepadaku? Amin azrabi, atau dari ekornya ketika dia pergi? Yang mananya? Thumma qala Sa'ad, kemudian Sa'ad berkata, inna tiyarata, sesungguhnya tatayyur, tiara, perbuatanmu tadi itu yang mengaitkan, ya, berjalan atau kembalinya kita itu dikaitkan dengan urusan tadi. Kata beliau, la syu'batun minasyirki, itu adalah satu bagian dari kesyirikan. Itu termasuk satu dari kesyirikan yang banyak. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jelas? Syirik ikhlas sekalian. Ya? Baik. Ada sebagian ulama yang mengatakan makruh hukumnya tatayyur. Makruh. Nah, nanti ada orang lagi. Ada ulama yang mengatakan makruh. Makruh itu apa? Makruh itu ya kalau dilakukan tidak apa-apa, tidak dapat dosa, itu namanya makruh. Cuma lebih bagus kalau jangan. Tapi kalau ada yang melakukan, jangan dikatakan syirik-syirik. Kenapa? Sebab ada juga ulama yang mengatakan makruh. Siapa ulamanya? Ya ulama kalian. Ya, ulama kalian. Siapa ulama kalian? Ulama yang ikut madhab Hambali. Ya, madhab Hambali itu kan di daerah Saudi. Nah, ini ulama kalian yang ikut madhab Hambali itu mengatakan makruh. Siapa ulamanya? Memang ada, namanya Ibnu Hambal. Seorang ulama yang ikut madhab Imam Ahmad, namanya Ibnu Hambal, itu memang mengatakan makruh. Tukrahu tiara, tatayu itu dimakruhkan. Dan bukan hanya satu, ada beberapa ulama yang ikut madhab Imam Ahmad mengatakan makruh. Oh, itu buktinya makruh saja, bukan syirik. Ya, kalau ada orang seperti itu, kalau ada orang yang membenturkan sabda Nabi dengan ucapannya, siapa tadi Ibnu Hamdan, kalau ada orang membenturkan seperti itu, bawakan. Kalau ada orang yang suka membenturkan sabda Nabi dengan ucapan ulama, siapapun ulamanya, dibentur-benturkan sabda Nabi dengan ucapan ulama, sampaikan kepadanya. Ucapan Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, sahabat Nabi ya, Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas mengatakan, selalu menyampaikan hadis tentang haji tamattu, lebih bagus, lebih afdal haji tamattu. Ya, maka ada orang berkata, tidak, Abu Bakar dan Umar mengatakan haji kiran. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yusiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama, hampir saja Allah jatuhkan hujan batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasulullah, aku berkata kepada kalian, Rasulullah bersabda, tadi yang aku sampaikan tentang afdalnya haji tamattu itu sabda Nabi itu. Aku katakan kepada kalian, Rasulullah bersabda, wa taquluna. Tapi justru kalian berkata, Abu Bakar berkata. Enggak boleh. Kalau Nabi sudah berkata B, A, jangan kamu mengatakan, tapi Pak Kiai bilang A. Enggak boleh. Tidak boleh membenturkan sabda Nabi dengan sabda Pak Kiai. Ya, paham ini? Ya. Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Ajibtu liqaumin, aku heran dengan beberapa sekelompok manusia. Araful isnad wa sihhatahu, mereka sudah tahu hadis itu sahih, sabda Nabi itu sahih, dan dia paham, dia sampai tahu sanad-sanadnya. Dia bukan orang awam, kata Imam Ahmad. Dia tahu sanadnya hadis, pakar hadis, dan dia tahu itu sahih. Tapi aku heran, kenapa aku heran? Dia sudah tahu hadisnya sahih, tetapi dia lebih memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Justru dia lebih condong kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Siapa Sufyan? Ulama besar. Tapi bagaimanapun kinarnya seorang ulama, besarnya seorang ulama, kalau pendapatnya menyelisihi sabda Nabi, tidak boleh kita ambil. Makanya kata Imam Ahmad, aku heran ke orang, heran aku dengan sekelompok ulama itu. Tahu hadisnya sahih, tapi kok mengambil pendapat lain? Faham? Ya, kita dapatkan seperti ini. Kalau ada orang yang membentur-benturkan sabda Nabi, sudah jelas Nabi berkata syirik, ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Sebab ada ulama yang mengatakan makruh. Masya Allah. Dan orang yang berpendapat makruh kemudian mengambil ucapan Ibnu Hamdan, dia itu tidak faham bahwa ketika ulama salaf, ketika ulama dulu mengatakan makruh, yang mereka inginkan bukan makruh karahatut tanzih, bukan makruh seperti yang kita pahami dalam pembahasan fikih, tapi yang mereka inginkan adalah makruh haram. Itu kalau ulama dulu bilang makruh, maksudnya itu haram. Sebab makruh secara bahasa, apa artinya makruh secara bahasa? Sesuatu yang dibenci. Mereka biasanya memakai istilah bahasa, bukan istilah fikih. Kalau fikih ya itu, kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala, itu makruh kalau pembahasan fikih. Tapi ketika berbicara makruh secara bahasa, artinya apa? Sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci mau dilakukan, dibenci oleh Allah. Iya. Ikhwan fillah jazakumullah. Jadi syirik jelas, syirik sudah tutup. Syirik, Nabi bilang syirik, syirik. Ya, ini suka sekali mensyirik-syirikkan orang. Ya. Kalau kita mensyirikkan orang sementara tidak ada dalil, nah itu yang dimaksud suka mensyirik-syirikkan orang. Suka mensesatkan orang. Sementara dia juga suka mensesatkan orang. Orang yang bilang begitu justru dia juga suka mensesatkan orang, tapi dia tidak punya dalil. Kalau kita punya dalil, mensesatkan orang, mensyirikkan orang, kalau tidak ada dalil, maka itu yang sesat. Itu yang tidak boleh, haram. Tapi kalau mensesatkan orang punya dalil, punya hujjah dari Al-Quran dan Hadis, itu yang bagus, justru harus dilakukan. Ya, sudah jelas kafir. Tidak boleh kita mengatakan tidak apa, benar juga itu, jangan dikatakan kafir. Padahal sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Ya, jangan mengatakan Yahudi dengan sorok kafir. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas Allah katakan kafir, maka kita katakan kafir. Jangan mengatakan syirik kalau orang menyembeli di kubur. Jangan dikatakan syirik-syirik orang. Yang mengatakan syirik bukan kita, tapi Rasulullah. Jangan mengatakan syirik kalau ada orang berkeyakinan bulan Syawal tidak bagus menikah. Jangan mengatakan orang syirik di situ. Yang mengatakan syirik Nabi. Kecuali kalau Nabi tidak katakan syirik, ya salah kalau kita mengatakan syirik. Jelas? Baik. Wali Ahmad, satu lagi. Wali Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadis Ibnu Amr, dari hadis Abdullah Ibnu Amr bin As, sahih juga hadisnya. Kata Nabi, man raddat ghudiyaratu al-hajatihi faqad asyraka. Penting ini. Apa kata Nabi tadi tentang tatayur? Syirik kan? Nah sekarang, kapan kita mengatakan syirik? Penting ini, ilmu dari Nabi. Kapan kita mengatakan orang ini telah syirik? Kata beliau, siapa yang at-tiarah, at-tiarah itu apa yang terbetik di pikirannya, ya, yang akhirnya menghalangi dia untuk tidak melakukan aktivitas gara-gara pikirannya, ada pikirannya, anu, ya, ketika diberitahu orang misalnya mau menikahkan anak tak, ya, jangan menikahkan anak tak di bulan Syawal, ya. Nah, masuknya di pikirannya, kenapa? Kalau dinikahkan di bulan Syawal nanti terjepi dan seterusnya, nanti begini-begini, tidak baik. Ah, masuk di pikirannya itu omongannya orang. Nah, ketika dia masuk di pikiran yang kemudian dihayalkan, bagaimana? Apakah sudah dikatakan tatayur dia? Apakah sudah syirik? Belum. Kalau masih di pikiran. Kapan menjadi syirik, kata Nabi? Siapa yang gara-gara pikiran tatayur itu bercokol di otaknya, kemudian pikiran itu mengakibatkan dia tidak jadi melakukan aktivitasnya? Ya, gara-gara itu pikiran itu akhirnya raddatuhu, menyebabkan hajat dan kebutuhannya, keinginannya tidak jadi dilakukan, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Di situ syirik dia. Jelas? Nah, jadi Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia, beliau menjelaskan hadis ini, bab tiara allati yakun syirkan. Jadi ketentuan rumus kaidah untuk menentukan syirik ini atau tidak, ini hadis. Ukur dengan hadis ini, siapa yang gara-gara pikiran-pikiran itu tadi tidak jadi melakukan aktivitasnya, atau dia melakukan aktivitasnya gara-gara itu, maka dia syirik. Tapi kalau masih berada di pikiran, jelas ya, kalau dia masih berada di pikiran, ikhlas sekalian, apakah sudah dikatakan syirik itu orang? Hah? Masih berada di pikirannya, belum dia ungkapkan, belum dia katakan, belum juga dia buktikan dengan perbuatan, apakah sudah syirik? Belum. Kapan menjadi syirik? Kalau dia sudah ungkapkan keyakinannya, pikirannya dengan lisannya, dia sudah ucapkan, atau dia sudah lakukan dengan perbuatan, baru syirik. Paham ya? Iya. Tapi kalau masih berada di dalam hati, tidak, itu tidak masalah. Jelas? Cuma harus dilawan. Kalau dia tidak lawan dan dia biarkan dan akhirnya dia buktikan, wah, syirik dia. Tapi kalau masih ada di pikiran, itu belum. Dan belum berdosa. Ya? Belum berdosa ya? Ya, sebab itu biasa. Itu wajar ya, kalau tiba-tiba ada pikiran mengaitkan, itu biasa saja. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, lupa tadi kita bacakan, setelah Nabi mengatakan tatayur itu syirik, Ibnu Mas'ud berkata, wa ma minna illa, tidak ada satupun di antara kita kecuali apa? Titik-titik. Beliau sebutkan titik-titik ya, Ibnu Mas'ud tidak melanjutkan, maksudnya tidak ada satupun di antara kita kecuali ada seperti itu terkadang. Ya atau tidak? Tidak ada selama di antara kita. Setiap dari kita mesti dihinggapi pemikiran-pemikiran begitu. Iya. Layar apa? Jatuh. Akhirnya takut naik layar. Kan begitu kan? Itu wajar. Saya tidak mau naik layar deh. Saya mau yang lain. Padahal belum tentu kan, tidak mungkin. Itu tidak selamanya. Naik Garuda pun bisa kena. Nah, ini kan biasa ya. Muncul itu pemikiran. Ah, ini ketika muncul pemikiran begitu, syirik dia? Belum. Tapi kalau dia buktikan, ah saya tidak mau, dia katakan jangan naik layan. Kalau layan itu namanya layan, layan, la, layan. Nah, dikaitkan lagi namanya layan, layan. Begitu ya saya. Oh anu, kalau layan itu kan ada sayapnya begitu, itu menandakan anu itu. Janganlah tidak layan. Ah di situ baru syirik. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada satupun di antara kita kecuali ada pemikiran seperti itu. Tetapi kalau ketika muncul itu, apa kata beliau? Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah akan menghilangkan itu dengan tawakal. Nah, ketika muncul langsung apa? Hilangkan dengan serahkan kepada Allah. Tawakal, serahkan kepada Allah. Sebab Allah yang menentukan. Ya kan? Cuma lakukan usaha. Apa usahanya? Makanya itulah ada usaha. Kalau kita naik ke layan ada petunjuk. Oh, kalau terjadi anu, baca doa. Itu kan usaha kita. Ada pengurusan celaka atau tidaknya kembali kepada Allah. Begitu. Jelas ya? Baik. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, kapan seseorang dikatakan syirik tadi? Ketika dia membuktikan pikirannya, keyakinannya dengan perbuatan dan ucapannya. Jelas? Baik. Qalu, sahabat bertanya, "Fama kafaratu dzalik?" Ya Rasulullah, ketika apa tadi? Pemikiran takhayul itu muncul, bagaimana kafarahnya? Bagaimana caranya supaya hilang itu? Untuk menghilangkan itu bagaimana? Qala, maka Nabi mengatakan baca doa. Jadi ketika ikhwan fillah jazakumullah, ketika muncul itu pemikiran-pemikiran tatayur, bagaimana cara menghilangkannya? Baca doa. Apa doanya? Allahumma la khaira illa khairu, wa la tayra illa tayru, wa la ilaha ghairu. Pendek saja. Allahumma la khaira illa khairu. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Tidak ada yang bisa memberi kebaikan kecuali darimu saja. Bagaimanapun upaya manusia memberikan kebaikan, walaupun dia berkumpul, semua manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada kita, tidak mampu mereka berikan kalau Allah tidak izinkan. Begitu. Semua kebaikan darimu ya Allah. Sebaliknya, semua kejelekan juga darimu ya Allah. Tidak ada semua kebaikan kejelekan darimu ya Allah. Kalau engkau mengizinkan saya tertimpa kejelekan, terjadi dan tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun manusia dan seluruh jin berkumpul untuk menghalangi kejelekan, tidak mampu mereka kalau engkau sudah tetapkan. Bagaimanapun usaha kita, ada orang lari dari layan, tapi Allah sudah takdirkan dia akan celaka di pesawat. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah supaya tidak terjadi pada diri kita. Pasti akan terjadi. Dia dari layar, pesawat lain. Ya? Tidak ada. Kejelekan itu kalau Allah sudah tetapkan kepada seorang hamba, walaupun manusia berkumpul seluruhnya, tidak akan mampu dia tolak kejelekan itu. Ini doa. Allahumma la khaira illa khairu, wa la tayra illa tayru, wa la ilaha ghairu. Dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi selainmu ya Allah. Mereka tidak berhak kecuali hanya engkau ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini terapi dari Rasulullah ya. Jadi terapi. Kemudian terakhir, walahu min hadithil fadl Ibn Abbas, innama tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Ini juga hadisnya dikritik oleh ulama. Baik. Saya demikian selesai bab ini. Ya, jadi kesimpulan bab ini ikhwas sekalian, kesimpulannya bahwa tatayur itu adalah amalan jahiliyah, keyakinan jahiliyah yang kemudian Nabi berantas, Nabi tolak, dan Nabi memberikan hukum itu syirik. Nabi memberikan hukum tatayur itu syirik. Kemudian tatayur itu ikhwas sekalian, itu nanti menjadi syirik ketika dia apa? Menyebabkan seseorang itu tidak jadi melakukan aktivitas atau itu yang menyebabkan dia melakukan aktivitasnya. Gara-gara itu dia lanjut atau dia tidak lanjut, itu baru syirik. Adapun kalau masih dalam apa namanya, masih dalam hati, masih dalam terbetik di pikiran, itu tidak ada masalah. Ya, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha tajawazali an ummati al khata'a wal nisyana ma lam tatahaddats apa wa ma ahdathat apa hadis itu innallaha tajawaza li ummati al khata'a wal nisyan, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika dia melakukan kesalahan tanpa sengaja atau dia melakukan kesalahan karena lupa, wa ma ahdathat bihi anfusuha, dan apa yang terbetik baru terbetik dalam dirinya, ya, malam tatakallam au ta'mal, selama yang terbetik itu belum dia buktikan dengan perbuatan atau ucapan, itu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang terakhir, kesimpulan terakhir, bahwa Nabi mengajarkan kepada kita terapi ketika ada pemikiran tatayyur. Ya, apa terapinya? Ada tiga. Yang pertama ketika muncul itu jangan dihiraukan. Ma'amdaka awraddaka. Ya, lanjut. Yang kedua, tawakkal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdoa. Baca doa tadi, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut pada bab berikutnya, bab tentang tanjim, perbintangan, ilmu perbintangan. Apa Ustaz, kapan seseorang dikatakan hamba dunia, hamba uang, hamba, nanti ada pembahasannya juga di kitab Tauhid. Taisa abdu dinar, celakalah hamba uang, ada hadisnya. Taisa abdu dirham, celakalah hamba pakaian, hamba ini, tidak hamba dunia. Kapan dikatakan dia menghamba kepada dunia, nanti ada penjelasan. Insyaallah ta'ala. Ya, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, apakah setelah kita khatam selesai membahas kitab ini, maka kita ulang dari pertama untuk mengamalkan nasihat ulama? Iya, nanti diulang lagi, tapi tidak langsung ya. Kita selesai kitab ini, kita bahas dulu kitab lain, ya, yang berkaitan dengan akidah. Ya, rencananya ya, kalau selesai kitab ini ya, mungkin usul sunnah atau syarhus sunnah yang berkaitan dengan akidah ahlus sunnah ya, insyaallah. Setelah itu ya kita kembali lagi pembahasan akidah, kita kembali lagi dari kawal arba, apalagi usul sita, apalagi usul salasa, kitab tauhid. Ya, apa setelah ini ada kitab lainnya, kasbus syubhat. Ya, kasbus syubhat biasanya begitu. Tareka ulama, kalau kita dulu belajar begitu ya, mulai dari kawaidul arba atau usul salasa, baru kawaidul arba, baru usul sita, baru kitab tauhid, baru kasbus syubhat. Iya. Lamanya itu. Ya, memang begitu kalau belajar. Ya. Nasihat Imam Syafi'i itu di zaman. Belajar ilmu agama itu tulus zaman, butuh waktu yang panjang sekali. Sampai kapan panjangnya? Sampai mati. Ya, itu kata Imam Ahmad, sampai Al-Lahad minal Mahdi, dari buayan, dari lahir sampai Al-Lahad, itu belajar ilmu agama. Tidak ada berhentinya. Ya. Saya pun belajar terus, kita pun belajar, ustaz itu belajar juga. Jangan dikira ustaz itu ya, kalau ustaz tidak belajar bagaimana cara menyampaikan ilmu? Ya kan? Apa yang mau disampaikan kalau tidak belajar? Ya, kita juga belajar, dan sebelum kita menyampaikan ilmu ya kita belajar dulu 1 jam 2 jam, tidak langsung ya. Ya, so, apa yang mau disampaikan kalau tidak belajar? Ya. Dia panjangnya ini. Mak. Apakah Ustaz, apakah termasuk at-tatayur jika seseorang istri berpendapat bahwa dia terkena sihir atau ada jin jahat di dalam tubuhnya atau bahkan dalam rumah tangganya? Karena si istri Ustaz biasa melihat gambar-gambar atau hiasan di sejadah, biasa dilihat menyerupai makhluk Ustaz. Ini bukan tatayur ya, tapi dia terkena gangguan memang. Ya, bukan tatayur ini, tapi memang dia terkena gangguan jin. Karena seperti itu, biasa dia melihat gambar-gambar atau hiasan di sajadah, biasa dia lihat menyerupai makhluk Ustaz, biasa gambar di sajadah dia lihat menyerupai kepala orang lengkap dengan mata, hidung dan mulut, dan biasa juga menyerupai gaya hewan Ustaz. Oh, ini kena gangguan jin, jelas. Ini kena gangguan jin, butuh diruqyah. Insyaallah diruqyah sembuh, insyaallah. Bagus diruqyah ini sudah mantap diruqyah. Ini jelas kena gangguan jin. Ya. Biasa juga di dunia dia melihat hal-hal gambar-gambar menyerupai makhluk, tidak nyata tapi hanya gambar, dan si istri sering mimpi air yang banyak, bahkan pernah melihat air sangat deras. Ini kena gangguan jin. Dan suaminya seringkali sekali sakit, suka melamun, mudah marah dan tersinggung. Suami istri kena jin. Dan khawatir ya mereka kena jin sihir apa dulu? Namanya waktu kita bahas sihir, alamanya sihir al-atfu was-sarfu. Salah satu jenis sihir itu al-atfu was-sarfu. Sirip atof, ya atof itu supaya saling mencintai, yang tadinya saling membenci tiba-tiba saling suka. Was-sarfu, yang tadinya saling suka tiba-tiba saling benci. Nah, ini namanya sihir atfu was-sarfu. Apa terapinya? Apa terapinya dulu? Sudah saya terangkan ya terapinya. Hah? Masih ingat? Ya, ruqyah, kemudian cari duhurnya, ya, kemudian mandi daun bidarah, bekam juga bisa. Ini kalau dipadukan bagus. Ruqyah, cari duhur, minta kepada Allah supaya diperlihatkan duhur yang turkan, itu ada duhur biasanya. Kemudian bekam kepala atau di tempat titik-titik yang sakit, bekam itu bisa juga mengeluarkan jin lewat darah. Kemudian apa lagi? Mandi daun bidara yang dibacakan ayat kursi dan al-mu'awudzat. Baik. Ini jelas terkena gangguan sihir. Baik. Pokoknya dalam rumah tangga mereka dengan begitu, si istri seringkali menangis, stres kalau suaminya kambuh, suka diam-diam dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga suami istri ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu al karim rabbal arsyil azim ayyashfiyahuma. Ya. Banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi ya, satu lagi. Apakah potong kuku di malam hari atau memakai payung di dalam rumah kemudian orang-orang mengatakan pamali, apakah termasuk tatayur asli? Tatayur inilah tatayur. Potong kuku di malam hari, pamali itu. Kenapa pamali? Nanti begini, nanti begini. Ah, ini tatayur. Apa hubungannya potong kuku dengan celaka orang? Ya, kalau dibilang, kalau ada orang potong kuku pakai silet, kemudian dia bilang, nanti tanganmu tergores, ya betul. Tapi kalau orang potong kuku pakai silet, nanti celaka bapakmu. Apa bukan dia lihat potong kuku bapaknya celaka? Pakai akal lah. Ya, nah, ini tatayur. Pakai payung dalam rumah. Pamali, kenapa? Nanti begini. Apa bukannya? Nah, cuma kalau dikatakan kamu orang gila, ya betul itu gila itu orang. Ya stres mungkin. Kalau pakai payung di dalam rumah. Iya. Tapi kalau dikatakan pamali ya, itu tidak benar ya. Baik. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Syadallah ilaha illa anta astaghfiruka.